بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada siang yang berbahagia ini kita diberikan rahmat Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik merupakan kesehatan zahir ataupun kesehatan batin. Siang hari ini kita membahas ayat surah Al-Mu'minun ayat ke-7 yang berbunyi yaitu walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya orang-orang yang mereka memelihara amanah-amanah mereka dan janji-janji mereka. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita senantiasa memelihara amanah, yaitu amanah yang Allah berikan kepada kita, tidak kita khianati, baik merupakan janji ataupun merupakan amanah yang ada di dalam diri kita ini. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menitipkan amanah kepada kita, yaitu amanah perkataan. Setiap saat kita mengucapkan dalam hidup kehidupan kita sehari-hari, maka itu tentunya Allah akan tuntut di akhirat, walaupun satu kata dan beberapa kata, karena itu adalah merupakan amanah dari Allah. Begitu juga perbuatan kita sehari-hari, baik perbuatan kita yang baik ataupun perbuatan kita yang buruk, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nilai di akhirat nanti. Begitu juga keimanan kita, apakah iman kita benar-benar yakin kepada Allah dengan keyakinan kita senantiasa mengabdikan diri, baik merupakan ibadah ataupun merupakan ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah dan ibadah-ibadah puasa dan sebagainya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri kita ini adalah merupakan amanah. Mata adalah amanah, telinga adalah amanah, hati adalah amanah. Lebih-lebih lagi ibadah sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam, itu adalah merupakan amanah yang harus kita lakukan setiap hari pas dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita menjaga ibadah sholat kita? Apakah tidak kita menjaga ibadah sholat kita? Atau ibadah-ibadah sholat sunnah, ibadah puasa dan sebagainya? Hal itu akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang pemimpin yang dipimpinnya adalah merupakan amanah. Kalau dia tersalah dalam memimpin, maka dia akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pekerjaan, maka pekerjaan itu harus sesuai dengan terampil kita, supaya kita benar-benar melangkah dan meniti amanah yang benar. Hadis Rasulullah SAW, oleh sebab itu amanah harus sesuai dengan jurusan kita, yaitu apabila diberikan amanah kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Pendengar yang dimuliakan Allah, Islam adalah merupakan amanah. Apabila kita tidak amanah dalam hidup kehidupan kita, tentunya Islam yang ada dalam diri kita akan terkikis, hilang sedikit demi sedikit. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW, hilangnya Islam dalam diri manusia itu disebabkan manusia itu tidak amanah apa yang dilakukannya dalam hidup kehidupannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, di samping saya ada Ustadz Haji Muhammad Thohir Tonga LCMA akan membahas ayat surah Al-Mu'minun ayat ke-7. Surah Al-Mu'minun ayat ke-7. Mudah-mudahan ayat ini apa yang disampaikan beliau lebih detail nanti penjelasannya sesuai dengan firman Allah, walladzina hum li amanatihim muahdihim ra'un. Kepada saya yang membawa acara yang pertama ini, yaitu Haji Suhaidi Arfan LCMA, dan kepada Haji Muhammad Thohir Tonga LCMA, kami persilakan. Tidak usah lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tafsir surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8 yang secara umum menceritakan tentang sifat-sifat orang yang beriman, dan mereka inilah yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Kemudian yang kedua, mereka menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dan yang ketiga, mereka menunaikan zakat apabila haul, waktu dan syarat ketentuannya sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat, mereka menjaga harga diri, menjaga kesucian dirinya sehingga mereka tidak jatuh kepada perbuatan zina. Nah, para pendengar rahimakumullah, pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sifat yang kelima dari orang-orang yang beriman yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu menjaga amanah mereka. Para pendengar rahimakumullah, amanah merupakan hal yang sangat penting dalam agama kita, karena kata amanah diambil dari kata amana yu'minu imanan atau amanah. Artinya, orang-orang yang beriman itu pasti amanah di dalam kehidupannya. Para pendengar rahimakumullah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa amanah merupakan dasar atau hal yang sangat penting dalam agama kita. Baik amanah yang sifatnya pribadi atau amanah dalam berkeluarga, lebih luas lagi dalam bermasyarakat, dan lebih luas lagi dalam hal bernegara. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, kata Rasul, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang keadaan yang dia pimpin tersebut. Dalam skala pribadi, setiap manusia merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Yang dia pimpin adalah anggota tubuhnya atau panca indranya. Ketika seseorang tidak menggunakan panca indranya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, karena dia lalai di dalam tanggung jawabnya. Misalnya, ketika manusia diberikan amanah, dititipkan Allah berupa kesehatan, kemudian kesehatan ini digunakan untuk melakukan dosa dan maksiat, digunakan untuk melakukan kemungkaran, maka orang ini akan mendapat balasan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dari sekian banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang tidak kelihatan berupa kesehatan, kesempatan, atau nikmat yang bisa kita lihat seperti tangan, mata, dan panca indera yang lainnya merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara dan kita pergunakan sesuai dengan mestinya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian amanah dalam hal berkeluarga. Seorang suami diamanahkan untuk menjaga anak dan istrinya dari gangguan orang lain. Bahkan jauh dari itu, seorang suami diamanahkan untuk memelihara anak dan istrinya agar tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah anak, istri dan keluargamu serta dirimu sendiri agar tidak terjerumus kepada perbuatan api neraka atau hal-hal perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Ustaz Haji Muhammad Thohir Tunga LCMA. Mudah-mudahan ayat yang kami baca ini, yaitu surah Al-Mukminun ayat ke-7, dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan kita amalkan dalam hidup kehidupan kita, terutama sekali kita senantiasa amanah di dalam diri kita apapun bentuknya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.